Qala Syekhul Islam yushiru bidzalika ila anna ma yanaluni minkum minas shala wassalam yahsulu ma'a qurbikum min qabri wa bu'dikum fala hajata bikum ila ittikhadhihi 'ida. Hadis ini isyarat dari Rasulullah SAW bahwasanya solawat umat beliau, solawat maupun salam siapapun dari setiap muslim muslimah ketika bersolawat bersalam kepada Rasulullah SAW dengan dia katakan Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi salatu wassalam dan yang semakna dengan itu, itu sampai kepadaku, Rasul katakan, terlaksana salawat dan salam itu. Dan itu tidak ada beda dalam keadaan kalian dekat dengan kuburku maupun kalian jauh. Sama. Salawat salam kalian itu tetap akan sampai kepadaku. Kalian mau dekat, kalian mau jauh, tetap sampai kepadaku. Dekatnya kalian tidak berarti solawat itu lebih cepat sampai kepadaku. Dekatnya kalian ke kuburku tidak berarti solawat kalian lebih cepat sampai. Jauhnya kalian dari kuburku ketika bersolawat tidak berarti pula lamban sampainya solawat itu kepadaku. Tidak ada beda. Jauh maupun dekat kalian dari kuburku sampai salawat itu kepadaku. Oleh karenanya tidak ada gunanya, tidak ada artinya ketika kalian jadikan kuburku sebagai id makani, tempat berkumpulnya kalian. Sengaja menjadikan kuburan beliau tempat berkumpul, lalu di situ membaca solawat salam, memperbanyak solawat serta salam kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Percuma, nggak ada gunanya. Dalam artian kalian maukan dengan menjadikan kubur sebagai id, tempat kalian ibadah, tempat kalian bersolawat salam kepadaku, toh tidak menjadikan solawat kalian lebih cepat sampai kepadaku. Bahkan tidak ada beda kalian yang di depan kubur, kubur Rasul, dengan yang di ujung timur dunia. Dengan yang di ujung barat dunia. Bersolawat kepada Rasulullah SAW. Sama. Maka pertanyaannya, apa manfaatnya kalian jadikan kubur Rasul sebagai tempat perkumpulan? Kalian datang jauh-jauh, sengaja ke situ dan menjadikan itu tempat kalian bersolawat, bersalam kepada Rasulullah SAW. Apa manfaatnya? Sia-sia. Makanya Rasul katakan wasallu alayya, salawatlah kepadaku. Fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum, karena salawat kalian sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Ingat konteks ini, Rasulullah sebutkan bersalawatlah kepadaku. Rasul sebutkan setelah di depan hadis Rasul katakan, wala taj'alu qabri ida. Jangan jadikan kuburku tempat perkumpulan kalian. Kumpul-kumpul, bikin acara di kuburan Rasul, membaca sholawat, ini, itu. Itu sudah dilarang oleh Rasul. Baru kemudian Rasul katakan, bersolawatlah padaku dimanapun kalian berada. Oleh karenanya, syubhat murahan yang didengung-dengungkan oleh musuh-musuh dakwah bahwa Wahabi anti solawat, benci solawat kepada Rasulullah SAW, hadza buhtanun azim. Kedustaan yang besar, mengada-ngada, fitnah. Ahlus sunnah, ahlul hadith, salafiyin, orang paling banyak bersolawat. Karena mereka yang terbanyak menyebut nama Rasul SAW. Karena terus bergelut dengan hadith Rasul setiap harinya. Bersama hadith. Dalam hadith ini Rasulullah SAW bersabda begini. Dalam hadis ini Rasulullah SAW begini. Selalu lewat nama Rasul SAW. Dan setiap lewat nama beliau disertai oleh mereka dengan salawat serta salam. Fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Demikian Rasul anjurkan. Untuk umat beliau banyak bersolawat kepada beliau alaihi salatu wassalam. Namun tanpa menjadikan kuburan beliau sebagai tempat yang sengaja dituju. Tempat berkumpulnya mereka. Untuk membaca solawat ini dan itu. Dan subhanallah, kebiasaan mereka, ahlul ahwa, ahlul bid'ah, setiap kali punya acara, kumpul di tanggal sekian-sekian, di kuburan atau di tempat yang lain, selalu saja diiringi dengan nama solawat. Membaca solawat. Memperbanyak solawat. Padahal demikian bimbingan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana saja. Bahkan dalam riwayat yang berikutnya akan tampak lebih jelas. Makna dimanapun mereka bersolawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam akan sampai kepada beliau. Tablughuni, sampai solawat kalian itu kepadaku. Bagaimana solawat itu sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Di dalam nas disebutkan, tentunya ini perkara ghaib yang wajib diimani, diterima. Sebagaimana nusus menjelaskannya. Di riwayat Nasa'i, Rasulullah SAW sebutkan, inna lillahi malaikatan sayyahin yasihuna fil ard. yuballighunan nabiyya sallallahu alaihi wasallam salama ummatihi alaihi. Sesungguhnya Allah punya malaikat-malaikat banyak yang mereka itu sayahin. Mereka banyak bergerak atau berjalan di muka bumi di sana sini. Pada kesana dan kesini. Banyak sekali para malaikat Allah itu. Tugas mereka para malaikat ini menyampaikan kepada Rasulullah salam umat beliau kepadanya. Dan mereka banyak sekali para malaikat ini. Dan mereka berjalan terus ke sana dan kemari. Sehingga dimanapun muslim-muslimah berada di muka bumi ini, di bawah kolong langit, bersolawat dan salam kepada Rasulnya, maka akan disampaikan oleh para malaikat ini kepada Rasulullah SAW. Hadis sanadnya disahihkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Sebagian para ulama menyebutkan bisa jadi pula sampai kepada Rasul salawat ini maknanya diterima oleh Allah. Diterima oleh Allah salawat ini. Dan itu menambah kebaikan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya beliau tahu dengan sholawat itu, ketika itu diterima Allah, bertambah kebaikan-kebaikan beliau di sisi Allah. Tablughuni, sampai kepadaku. Dan Allah tunjukkan sehingga beliau tahu. Dengan diterimanya salawat umat beliau itu semakin bertambah pula kebaikan-kebaikan beliau. Atau jawaban ketiga dari para ulama sunnah, salawat kalian itu sampai kepadaku, tablughuni hadzal bulugh, atau kaifiyatul bulugh majhulah. Bagaimana sampainya dan apa yang dimaksud dengan sampai ini majhulah. Majhul. Tidak diketahui. Karena gaib. Bagaimana persisnya, tepatnya seperti apa yang dimaksud, kita tidak tahu. Yang jelas kita imani seperti yang Rasul sebutkan sampai kepada beliau. Ini jawaban ketiga. Kalau dikatakan kif sampainya, wallahu a'lam. Apa yang dimaksud sampai, wallahu a'lam. Yang jelas saya yakin dan saya imani bahwa itu sampai kepada Rasul sebagaimana Rasulullah kabarkan. Wal kaifu majhul. Bagaimananya majhul. Salah satu dari tiga jawaban ini. Kesemuanya ada dijelaskan oleh para a'immah. Imma itu disampaikan oleh para malaikat sayyahin yang berjalan kesana kemari di muka bumi ini. Imma Yang dimaksud salawat itu diterima oleh Allah, sehingga itu menambah kebaikan-kebaikan Rasul, dan beliau tahu dengan bertambahnya kebaikan itu Allah tunjukkan pada beliau. Dan yang ketiga itu majhul. Yang jelas seperti yang Rasul sebutkan, tabluhuni, salawat itu pasti sampai kepada Rasulullah SAW. Itu dulu imani, yakini, sebagaimana Rasulullah SAW kabarkan di dalam hadis. Wa'an Ali ibn al-Husayn annahu ra'a rajulan yaji'u ila furjatin kanat 'inda qabri an-nabi sallallahu alaihi wasallam fayadkhulu fiha fayad'u fanahahu wa qala ala uhaddithukum hadithan sami'tuhu min abi an jaddi an rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala la tattakhidhu qabri 'ida wa la buyutakum qubura fa inna taslimakum yablughuni aina kuntum. Rawahu fil mukhtarah. Dan dari Ali ibn Husain beliau melihat seseorang datang mendekat ke celah yang ada di kuburan Rasulullah SAW saat itu, zaman itu. Dia masuk dari situ dan dari di tempat itu dia berdoa, bersolawat kepada Rasulullah SAW. Melihat itu Ali ibn al-Husayn melarang dan mencegahnya. Jangan. Ngapain kamu begini? Enggak perlu. Lalu beliau sampaikan, mau aku beritakan kepadamu hadis yang aku dengar dari ayahku, dari kakekku. Ayah beliau Husain, Husain bin Ali. Kakeknya berarti Ali ibn Abi Thalib, karena beliau Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib rahimahullah. Beliau yang dijuluki dengan gelar Zainul Abidin min a'immati ahlil bait, Ali Zainul Abidin, Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum. Termasuk tentunya dari Ahlul Bait yang dikenal dengan keilmuannya, zuhudnya, dan kefaqihannya, faqih, alim rahmatullahi alaih. Makanya beliau katakan, dari ayahku, dari kakekku, ini Ali bin Abi Thalib. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, jangan kalian jadikan kuburku sebagai tempat perkumpulan. Jangan kalian jadikan kuburku tempat berkumpul. Kalian di situ ibadah, berzikir, berdoa. Dan jangan pula kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Tidak dipakai sholat di situ, tidak dibacakan Quran di situ. Sehingga rumah kalian seperti kubur. Karena kuburan bukan tempat sholat, bukan tempat doa, bukan tempat zikir, bukan tempat baca Quran. Dan salam kalian sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Hadis diriwayatkan di Mukhtaroh. Mukhtaroh, Mukhtarus Sihah. Kitab karya Imam Dhiya Al-Maqdisi. Rahimahullah. Ahadithul Mukhtaroh. Hadis juga diriwayatkan oleh Abu Ya'la, Abdul Razzaq, dan beberapa yang lainnya. Qala Syekhul Islam, fandur hadhihi sunnah. Perhatikan sunnah ini. Larangan menjadikan kubur sebagai tempat peribadatan, tempat berkumpul, doa bersama, zikir bersama, solawat bersama di situ, dilarang. Kaifa makhrajuha min ahli al-Madinah wa ahli al-Bait? Muara hadis justru dari ahlul Madinah. Bukan sekedar ahlul Madinah, bahkan dari ahlul Bait, orang dalam. Cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam, Zainul Abidin Ali bin Husain. Muara hadis kembalinya ke beliau, ke Ali bin Abi Thalib. Alladzina lahum min Rasulillah qurbun nasab wa qurbud dar. Kedekatan mereka dengan Rasul double. Dekat nasabnya Ali, sepupu Rasul sallam, keponakan beliau Ali bin Husain, cucu beliau dari Fatimah, putri beliau radhiyallahu taala anha. Nasabnya dekat sekali dengan Rasul. Dan tempat tinggalnya, domisilinya juga dekat di Madinah. Dan kejadian di Masjid Rasul, Masjid Nabawi. Makanya Ali bin Husain mengingkari, karena kok sering melihat berkali-kali orang ini selalu masuk ke celah yang ada di kuburan Rasul saat itu. Sekarang tertutup rapat, sudah gak mungkin. Tapi di zaman itu, di zaman ini, ada apa ini orang kok selalu ke situ, masuk situ, di situ dia berdoa dengan penuh khusyuk, bersolawat. Ini dilarang oleh Ali bin Husain. Ditegur, enggak didiamkan. tidak dibiarkan, tapi dicegah, dilarang. Di satu sisi menjelaskan kepada kita semangat a'immatus salaf, para imam salaf dalam ingkarul mungkar. Ketika mereka tahu itu menyalahi syariat, menyalahi sunnah, mereka ingkari, mereka larang. Jangan, enggak boleh. Bukan demikian sunnah. Dan semangat mereka pula menyampaikan sunnah, mengajarkannya kepada yang tidak mengerti. Orang ini miskin, enggak paham. Dia kira dengan dia masuk ke kubur Rasul, ke kamar beliau, ada celah tadi dia masuk di situ lebih dekat, dia kira doanya lebih diterima, ibadahnya lebih khusyuk, lebih afdal, lebih begini. Makanya perlu diajarkan sunnah itu kepadanya, disampaikan. Li'annahum ila dhalika ahwaju min ghairihim fakanu lahu adzbat. Ahlul Madinah, satu, mereka tinggal di Madinah, kota di mana Rasulullah SAW hijrah dan tinggal di situ sampai wafatnya sallallahu alaihi wasallam. Mereka ada di situ. Yang menjadi muara hadis ini tadi, perawi hadis ini tadi. Kedua, mereka sendiri bahkan dari sulalah, dari keturunan Rasul SAW, anak cucunya langsung. Berarti kan mereka ini orang paling memerlukan ilmu bagaimana mereka bersolawat kepada Rasulnya. Karena orang paling dekat mereka. Dan bahkan tempat tinggalnya pun paling dekat di Madinah. Artinya seandainya bersolawat, doa di dekat kuburan Rasul itu bermanfaat, seandainya itu baik, perkara ma'ruf, pastilah yang pertama melakukannya Ahlul Madinah. Bahkan yang pertama melakukannya keturunan Rasul SAW, anak cucunya. Karena mereka orang paling dekat. Siapa orang yang paling berbakti, paling baik kepada orang tuamu? Ya kamulah orang paling dekat. Sebelum orang lain berbuat baik padanya, sebelum orang lain berbakti kepadanya, kamu yang paling berhak berbakti padanya. Kamu anaknya. Kemudian cucunya kalau itu kakek kamu. Tapi justru hadis menunjukkan Ali bin Husain mengingkari orang dekat-dekat masuk ke kubur Rasul. Dan itu yang dilarang Rasul. La taj'alu qabri 'ida. Jangan jadikan kuburku tempat perkumpulan, tempat ibadah di situ. Mau dikemanakan hadis semacam ini? Kalau mereka biasa akan menuduh Wahabi, oh ini benci Nabi, benci Rasul, benci wali, musuh, anti solawat, anti ini itu. Taib Ali bin Husain, cucu Rasul SAW, cucu Ali bin Abi Thalib, orang paling dekat dengan Rasulullah SAW, Zainul Abidin, imam min a'immati ahlil bait, rahimahullah rahmatan wasi'ah. Justru beliau mengingkari. Justru beliau tidak terima, tidak mendiamkan orang yang masuk ke kuburan, kuburan Rasulullah SAW. Ditegur, diingatkan oleh beliau, jangan, solawat kalian, salam kalian itu sampai kepadaku. Dimanapun kalian berada, gak perlu masuk kubur, gak perlu mendekat ke kubur. Sama. Hadis ini tamparan keras bagi mereka. Tamparan keras. Karena justru yang mengingkari Ahlul Bait, subhanallah. Ahlul Bait, subhanallah. Cucu Rasul SAW yang mengingkari. Mau kalian apakan? Subhanallah, kalau seandainya yang meriwayatkan fulan wa fulan yang lain, akan ada saja suara dari mereka, oh iya itu karena anu terpengaruh ini, itu, dia ada bibit permusuhan memang sama Ahlul Bait, dia gak senang sama Ahlul Bait, dia makanya benci sama Rasul ini, itu. Sekarang yang berbicara cucu Rasul SAW, Zainul Abidin, Ali bin Hussein bin Ali bin Abi Thalib, yang ngingkari cucu Rasul SAW. Mengingkari orang masuk ke kuburan, bersolawat, doa di situ. Mau kalian apakan hadis ini? Apa komentar kalian terhadap hadis ini? Justru yang meriwayatkannya dari keturunan Rasul SAW. Subhanallah. Allah jadikan yang meriwayatkan hadis ini Ali bin Hussein. Untuk memperjelas bahwa ketika itu diingkari murni karena itu memang menyalahi sunnah. Dan tidak ada kaitannya dengan kebencian kepada Rasul. Musuh kepada Rasul. Justru itu ketaatan dan cinta kepada Rasulullah SAW hakikatnya. Karena mentaati apa yang beliau ajarkan. Adzan. Ya muadzin. Adzin. Semakna dengan riwayat Ali ibn al-Husain rahimahullah, kalau itu di ahadith Mukhtarah al-Maqdisi, riwayat Sa'id bin Mansur dari jalan Suhail ibn Abi Suhail, qala ra'anil Hasan ibn Hasan ibn Ali ibn Abi Talib, kembali sama muara hadis yang meriwayatkannya dari Ahlul Bait, Hasan bin Hasan ibn Ali ibn Abi Talib, ra'ani indal qabr, Hasan melihat aku, kata Suhail, di kuburan, kuburan Rasul SAW. Fanadani, maka beliau memanggil aku, ta'al, sini. Wahuwa fi baiti Fatimah yata'asya. Saat itu Hasan memang sedang di rumah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, sedang asya, sedang makan malam. Kejadiannya malam. Hasan bin Hasan sedang makan malam di rumah Fatimah, ngelihat Suhail bin Abi Suhail menuju kuburan Rasul. Mau berdoa di situ. Faqala halumma ilal asya. Hasan ngajak untuk makan bersama. Halumma, ayo kita makan malam bareng. Faqultu la uriduh. Aku jawab, aku enggak mau. Ini enggak kepingin makan malam. Qala ma li ra'aituka 'indal qabr? Ditanya oleh Hasan Suhail. Kenapa aku melihat kamu ke kuburan? Ada apa kamu ke kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qultu sallamtu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku jawab, kata Suhail, salam ke kuburan Rasul sallam. Ini sengaja ke kuburan untuk memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala idza dakhaltal masjid fasallim. Kata Hasan, kalau memang kamu kebetulan sedang ke masjid Nabi, Masjid Nabawi, lewat situ, salamlah. Inna Rasulullah SAW maqal, kemudian beliau bawakan hadis, Rasulullah itu bersabda, la tattakhidhu qabri ida, jangan kalian jadikan kuburku itu tempat peribadatan. Wala tattakhidhu buyutakum maqabir, dan jangan kalian jadikan rumah kalian itu kuburan. Tidak dibuat sholat, tidak dibuat baca Quran. Wasallu alayya fa inna sholatakum tablughuni haitsuma kuntum. Shalawatlah kalian kepadaku dimanapun kalian berada, enggak harus ke kuburan. Karena shalawat kalian sampai kepadaku dimanapun kalian berada. La'anallahu al-yahud wa an-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat Yahudi dan Nasara karena mereka selalu menjadikan kuburan para nabinya sebagai tempat peribadatan. Ibadah mereka di situ. Karenanya mereka dilaknat oleh Allah. Dijauhkan dari rahmatnya. Lalu kata Hasan bin Hasan, ma antum wa man bil andalus illa sawa. Kalian yang di Madinah, yang di depan kuburan Rasulullah SAW bersolawat salam, dengan yang di Andalus sana, Andalus Eropa sana, Spanyol sekarang, yang di sana, yang di Spanyol sana juga sedang solawat, sedang membaca Allahumma salli ala nabina Muhammad, Allahumma salli wa sallim alaihi salatu wassalam. Sama, tidak ada beda abadan. Ini di ujung dunia sana, Spanyol, berapa mil, berapa ribu kilo dia harus ke Madinah. Eropa sana. Kamu yang di depan kuburan Rasul SAW, tidak lebih afdol. Salawatmu tidak lebih cepat sampai karena kamu di depan kuburan Rasul SAW. Sama. Enggak ada beda. Siapa yang mengatakannya? Hasan bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Kembali Ahlul Bait. Kalau bukan mereka ini seandainya yang berbicara, sudah akan dituduh 1001 tuduhan. Memang antek Yahudi, memang anti solawat, memang Wahabi, memang benci Nabi, musuh Rasul. Kalian sekarang kalian bilang apa? Ini cucu Fatimah, cucu Rasul SAW. Dilarang, sama seperti saudara beliau tadi Husain radhiyallahu taala anhum ajmain. Enggak ada beda. Dari hadis ini kata Syekhul Islam rahimahullah, ma 'alimtu ahadan rakhasa fi. Tidak aku ketahui satu pun dari ulama salaf yang membolehkannya datang ke kuburan khusus sengaja untuk solawat di situ, doa. Enggak ada yang membolehkan satupun dari ulama salaf. Li'anna dzalika nau'un min ittikhadhihi 'ida. Karena itu sudah termasuk bentuk menjadikan kuburan sebagai id, tempat kumpul, tempat melakukan ibadah. Karena sholawat ibadah, berpahala. Wa yadullu aidha anna qasdal qabri lisalam idza dakhala almasjid liyusalli manhiyan manhiyun anhu li anna dhalika lam yushra. Juga sengaja ke kuburan untuk salam kepada Rasul, begitu dia masuk masjid, sengaja inginnya ke kuburan beliau untuk sholawat atau salam di situ. Ini dilarang karena tidak disyariatkan. Wa kariha Malik li ahli al-Madinah kullama dakhala al-insan al-masjid an ya'tiya qabrun nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik, imamnya ahlul Madinah, imam darul hijrah rahmatullahi alaih, beliau memakruhkan bagi penduduk Madinah, orang yang tinggal di Madinah sehari-hari bisa saja dia ke Masjid Nabawi sholat di situ 5 waktu. Makruh kata Imam Malik, setiap kali ke masjid dia ke kuburan Rasul SAW bersalawat atau salam kepada beliau. Li'anna salaf lam yakunu yaf'aluna dhalik. Hujjah Imam Malik. Karena salaf tidak ada yang melakukan begitu. Tidak ada. Bahkan orang paling cinta dengan Rasul, bahkan keturunan beliau, cucu-cucu beliau, hadha Husain bin Ali, hadha Hasan bin Ali, malah mengingkari. Dan mereka min ahlil Madinah. Walau kana khairan la sabakuna ilai. Kalau itu memang baik, pasti dan pasti akan didahului kita oleh mereka. Pasti ahlul Madinah, apalagi dari keturunan Rasul, tiap hari setelah sholat akan ke kuburan memberi sholawat dan salam kepada Rasulnya. Tiap hari, tiap kali ke masjid akan ke kuburan sholawat dan salam. Tapi itu tidak mereka lakukan. Bukan sekedar tidak mereka lakukan, mereka ingkari orang yang melakukannya. Hadis Hasan dan Husain tadi. Diingkari. Makanya Imam Malik memakruhkan bagi ahlul Madinah. Dia tinggal di Madinah, penduduk Madinah. Wa illa dia kerja di sana kontrak 1-2 tahun. Wa illa dia sebagai talib misalnya. di jamiah sana sebagai mahasiswa. Tiap hari ke masjid Nabi, tiap ke masjid dia ke kuburan. Salawat salam. Makruh. Kata Imam Darul Hijrah, Malik Ibnu Anas Al-Asbuhi rahimahullah. Karena salaf enggak ada yang begitu. Qala walan yusliha akhira hadhihi al-ummah illa ma aslaha awwalaha. Lalu beliau katakan tidak akan membenahi akhir umat ini kecuali dengan yang membenahi generasi awalnya. Generasi awalnya tidak melakukan, maka itu yang terbaik. Enggak akan yang belakangan ini lebih baik dari yang awal salaf. Wasiat ini selalu disampaikan oleh Imam Wahab Ibn Kaysan rahimahullah setiap kali beliau di majelis. Tidak akan beliau berdiri meninggalkan majelis, tiap majelisnya, kecuali beliau sampaikan wasiat ini kepada murid-muridnya. I'lamu annahu lan yusliha akhira hadhil umma illa bima aslaha awwalaha. Ketahui oleh kalian, tidak akan umat belakangan ini jadi baik kecuali dengan yang menjadikan baik generasi awalnya. Harus mengikut dan meniru salafus saleh. Tiap majelis Wahab bin Kaysan selalu mengulang-ulang karena pentingnya perkara ini kepada murid-muridnya. Ketika ditanya, apa sih yang beliau maukan? Perkara apa yang beliau maksudkan? Qala yuridu badi adi bad'in awit taqwa. Yang beliau maksud awal urusan ini, urusan agama ini, atau perkara takwa, din, iman, aqidah, harus meniru generasi awalnya. Dan itu yang diucapkan Malik pula mengambil dari gurunya, rahmatullahi alaihim. Wa kana sahaba wa tabi'un ya'tuna ila masjidin nabi fayusallun fa'idha qadu sholah qa'adu au kharaju. Sahabat, tabi'in, mereka semangat ke masjid nabi mengejar fadilah 1000 sholat lebih afdal dari yang lain. Sholat, begitu selesai sholat, yang mau duduk, duduk, berzikir, berdoa di tempatnya. Wa illa yang punya hajat, punya kepentingan, apa keluar-keluar. Yang syughul-syughul, yang kerja-kerja, yang kemana, ya sudah keluar. Selesai sholat, selesai. Walam yakunu ya'tunal qabr lissalam. Tidak ada dari mereka sahabat tabi'in, tiap kali selesai sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, zikir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, ini ya. Kemudian sholat sunnah 2 rakaat sebelum pulang ke kuburan dulu. Kuburan Rasul, assalamualaikum ya Rasulullah. Tiap kali sholat di masjid, tidak ada yang melakukan demikian. Layaknya orang di masjid, mau duduk ya duduk, berzikir, wa ilang ngajar mungkin, halaqa ilmu, yang mau keluar ya keluar. Ah, kata. Dalam keadaan mereka paling cinta kepada Rasulnya. Li'ilmihim anna salata wassalama alaihi fis salat akmalu wa afdal. Bahkan karena mereka tahu salawat dan salam kepada Rasul di dalam sholat lebih sempurna, lebih afdal. Dalam sholat kan kamu bersholawat. dalam tasyahud kamu bersolawat. Solawat Ibrahimi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid wa barik ala Muhammad dan seterusnya. Dalam sholat. Mereka tahu itu jauh lebih sempurna, lebih afdal daripada berdiri di kuburan Rasul memberi salam kepada Rasul. Nah, wa amma dukhuluhum 'inda qabrihi lis-salah wa salam 'alaihi hunak aw is-salah aw ad-du'a falam yashra'hu lahum. Adapun masuk ke kuburan Rasul seperti kisah orang tadi bersama Husain bin Ali untuk bersolawat, untuk berdoa atau yang semacam itu, salam. Ini sesuatu yang Rasul sendiri tidak mengajarkan kepada mereka. Solawatlah kepadaku, datanglah ke kuburku. Kalau kalian betul cinta kepadaku, solawatlah di depan kuburku. Datangi kuburku, makmurkan kuburku dengan solawat kalian, salam kalian. Enggak ada. Rasul enggak pernah ajarkan begitu pada mereka. Bal nahahum, justru yang ada sebaliknya, Rasul larang. Wala taj'alu qabri Aida. Fi qawlihi wa la tattakhidhu qabri aida wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni. Fabayyana anna salata tasilu ilayhi min bu'd. Begitu Rasul sampaikan bahwa salawat sampai kepada beliau walaupun dari kejauhan. Wa kadzalika salam. Begitu pula salam sampai kepada beliau walaupun dari kejauhan. Seperti kata Hasan bin Hasan. Hatta kamu di Spanyol sana. Hatta kamu di kutub utara sana. Kamu di Rusia sana, Azerbaijan. Kamu mungkin di benua Afrika sana. Ujung mana? Afrika paling jauh sana. Yang satu di Kanada, yang satu di Cina, yang satu di... Solawat dia dan salam kepada Rasulnya sampai. Dan tidak ada beda dengan yang di depan kuburan Rasul salam. Sebagaimana Hasan bin Hasan katakan. Sama. Wala'ana man ittakhadha qubural anbiya masajid. Dan Rasul melaknat orang yang menjadikan kubur Nabi sebagai tempat peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dinukilkan dari Syekhul Islam rahimahullah. Kelanjutannya insyaAllah untuk pertemuan depan. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu alaihi nabi Muhammad. Walhamdulillah Rabbil Alamin.